yakinkan pada dirimu kalau pikir Anda benar pada Allah, dampaknya ke hati tenang. Jadi kalau Anda zikir banyak-banyak, ke hati gak pernah tenang, ada yang salah dalam kalimatnya. Yang paling masalah, tiap hari sholat, hati gak tenang-tenang. Padahal sholat itu puncak zikir. Pasti ada yang keliru itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya pengen nanya sama Agim, kalau ada Agim tentang zikir. Hukum berzikir dengan nama Allah, itu hukumnya gimana? Allah, Allah, itu hukumnya gimana? Ustaz Dadang, itu buat ya, pulang dari Mekah, ada titipan pertanyaan gitu ya. Baik, berzikir, zikir dengan menyebutkan kalimat Allah. Baik ya, sekali lagi pertanyaan untuk AA, jadi saya cuma menambah informasi saja ya. Baik ya, pelan-pelan. Tapi kalau sekarang harus kita sampaikan, saya kasih ilmu dulu. Zikir dalam Quran itu bentuknya banyak. Bukan cuma kalimat, baca Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang turunkan Quran digunakan sebagai zikir. Jadi kalau ibu bapak sedang baca Quran itu sedang zikir. Hati-hati ya, sedang zikir. Menghafal Quran bagian dari zikir. Tadi Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, fa hal min mudzakkir. Salat itu bagian dari zikir. Bahkan puncak zikir. Karena salat ini merangkum bacaan Quran, merangkum doa, merangkum istighfar. Salat itu zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat itu sebagai zikir kepada saya, kepada Allah. Ada kalimat thayyibah. Istighfar misalnya. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya, selesai mereka di waktu sahar, mereka beristighfar kepada Allah. Selesai salat, Anda bisa berzikir. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tahu dari mana? Quran surah ke-4 ayat 103. Sisi paling kanan diperkenahan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Selesai Anda salat, silakan zikir, baik dalam berdiri, duduk, atau bahkan berbaring. Bagaimana kalimat zikirnya? Udzkurullaha dzikran katsiran, ada yang diajarkan zikir tobat, ya? Ada astagfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada yang panjang seperti tadi, ada yang menengah, astagfirullahalazim. Ya. Ada yang orang Arab menyingkat dengan satu kalimat, dia sebut nama Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu takhfif namanya. Meringankan atau ikhtisar. Ikhtisar itu memperpendek bacaan yang dirasakan panjang untuk mendapatkan manfaatnya. Ya. Misal, Quran surah ke-17, ayat 111. Posisi paling kanan di atas. Ya. Ulid Allah. Awid Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Sebut nama Allah, Allah. Kalau Anda sedang butuh sesuatu, sebut namanya. Atau Ar-Rahman, atau nama lain sesuai dengan sifatnya. Sepanjang Anda punya persoalan, sebut sesuai dengan nama yang melekat pada persoalan itu. Misal, Anda punya kesulitan, sebut namanya Al-Fattah. Al-Fattah, Al-Fattah. Anda misalnya ingin rizki dimudahkan, Ya Razak, Ya Razak. Kalau Anda punya kesulitan yang kata orang mustahil, sebut namanya Wahab. Yal Wahab, Yal Wahab, Yal Wahab. Nabi Zakaria pernah sampai beliau sepuh, fisiknya lemah, rambut beruban, istrinya, mohon izin ibu, divonis monofos dan mandul. Gak mungkin punya keturunan. Menyebut nama Allah dengan nama Wahab. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Perhatikan kalimatnya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala Rabbi habli. Habli itu dari nama Wahab. Habli. Jadi kalau Anda punya kesulitan kata orang mustahil, kalau Anda bingung, sebut namanya Allah. Makanya di Arab itu terbiasa dari sana orang Arab. Kami alhamdulillah diberikan kesempatan hidup di sana, ngajar di sana, oke? Okay? Dan di Arab itu terbiasa, saya ngajar orang Arab di sana. Di kultur di sana kalau sedang ada sesuatu, ya dia ucapkan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau ingin spesifik, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Jadi itu ikhtisar maksudnya. Tapi poinnya, ini yang mau saya sampaikan. Jangan terjebak pada kalimat, kata-kata, dan sebagainya. Poinnya, lihat esensi dari zikir. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Mesti paling kiri sebelah bawah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu. Kalau zikir Anda benar pada Allah, dampaknya ke hati tenang. Jadi kalau Anda zikir banyak-banyak, ke hati gak pernah tenang, ada yang salah dalam kalimatnya. Yang paling masalah, tiap hari sholat, hati gak tenang-tenang. Padahal sholat itu puncak zikir. Pasti ada yang keliru itu. Coba cek lagi, mungkin sholatnya gak sesuai petunjuk Nabi. Jangankan kita, zaman Nabi ya, ini info aja Bu, mohon izin ya. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, hadis Muslim nomor hadis 397. Di zaman Nabi ada namanya seorang bernama Khalad Az-Zuraiki. Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dakhala al-masjidan Nabi, datang ke masjid Nabi, masuk ke masjid Nabi, fa shalla bi jambin Nabi, salat di samping Nabi. Ketika beliau salat sampai selesai. Sallama yaminan wa syamalan, dia salam ke kanan dan ke kiri, fa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengomentari beliau. Lihat kalimatnya, salli fa innaka lam tusalli. Anda silakan salat lagi, Mas, karena Anda belum salat. Sampai 3 kali diulang. Sampai orang ini berkata, ma ahsinu ghaira hadza 'alimni. Saya enggak bisa lagi yang lebih baik daripada ini, tolong ajarkan pada saya. Ada sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, masuk ke masjid Nabi, salat di samping Nabi. Kata Nabi, salatnya belum aman. Belum benar. Dan dia mau belajar. Ada orang bukan sahabat Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, salat bukan di masjid Nabi, bukan di samping Nabi, merasa aman dengan salatnya. Ini sahabat Nabi mau belajar. Ini yang bukan sahabat Nabi, Masya Allah, sudah disediakan tempatnya yang bagus, keadaannya baik, ustaznya datang sendiri, aksesnya lebih mudah, gak mau belajar juga. Cita-cita masuk surga bersama Nabi, Masya Allah. Jadi ada beberapa hal di sini yang harus kita sempurnakan. Jadi kalau Anda sholat tiap hari belum melahirkan ketenangan, ini yang harus sempurnakan. Jadi singkatnya, gunakan kalimat Allah, Allah, Allah, itu sah kalau dimaksudkan ikhtisar. Ikhtisar maksudnya.